cerita gembira ria, hilangkan duka lara. Ku tak ingin engkau berduka, mari bersukaria. Lupakanlah kenangan lama, kisah yang penuh duka. Ku tak ingin melihat wajah selalu duka lara. Tapi kita jangan lupakan ada timur nan asih, agar selalu dipandang sopan oleh tua dan muda. Kita jangan lupakan adat timur nan asli, agar selalu dipandang sopan oleh tua dan muda.